sejarah. 7 pemuda yang beriman melarikan diri ke dalam gua demi menyelamatkan iman. Disangka tidur hanya sehari, rupanya 309 tahun. Zaman bertukar beberapa kurun, di bumi bersejarah ulun. Begitulah kuasa ilahi kepada belulang berserakan, tulang dari binatang tunggangan, juga anjing yang dijanjikan surga, kitmir yang mulia. ليس في الكون محل عليه إذا آمنا واتقينا. تercatat sudah dalam sejarah 7 pemuda yang beriman. Tercatat sudah dalam sejarah 7 pemuda yang beriman. Tatajalla qudratullah ala fityatin min ashabil kahfi. ليس في الكون محل عليه إذا آمنا. تتجلى قدرة الله على فتية من أصحاب الكهف. ليس في الكون محل عليه إذا آمنا.